Padahal orang baik sering difitnah supaya kelihatan jelek, supaya dia menjadi lebih baik. Bisa dibayangkan itu? Yang jelek-jelek gampang hidupnya, yang baik-baik kok kelihatannya susah. Nah, kalau yang jelek-jelek ini banyak, tetapi di luar garis kebenaran, Anda harusnya tahu bahwa mereka orang salah yang kebetulan jumlahnya lebih banyak. Saya ulangi, jangan lakukan sesuatu yang salah hanya karena banyak orang yang melakukannya. Itu. Terima kasih, Pak. Saya menyambung sebentar dari pertanyaan Pak Tirta bicara soal anggaran setan yang banyak tadi, Pak, ya. Ya. Kadang-kadang kita sudah melakukan sebuah kesalahan, tapi kita melihat bahwa kesalahan tersebut masih menguntungkan kita dan kebaikan di sekeliling kita belum bisa memberikan kita apa-apa. Bagaimana kita men-switch hati kita, Pak, agar yakin bahwa begitu kita pindah kepada jalan-jalan kebaikan, maka kita akan mendapatkan juga yang lebih banyak. Sahabat Indonesia yang super, yang sekarang sedang kehilangan pekerjaan, yang baru kehilangan rumah atau kehilangan mata pencarian karena bencana, ingatlah, kita melihat ini sebagai kesedihan karena Anda tidak mampu melihat yang dijanjikan. Yang dijanjikan kepada orang yang sedang dikurangkan. Tuhan itu adil. Orang yang dilebihkan karena ketidakbaikannya sebetulnya sedang menunggu masa di mana dia menyesali yang dilakukannya. Dan semua yang bersabar dalam kesulitannya sebetulnya sedang diminta untuk menjadi pribadi yang mencontohkan ketabahan. Orang-orang yang bersabar dalam keadaan sulit sebetulnya sedang membesarkan sesuatu yang tidak diketahuinya. Maka bersabarlah. Itu sebabnya disebut iman. Karena iman itu meneruskan meskipun belum tentu menang. Meneruskan meskipun kalah. Dan meneruskan walaupun tidak ada kemungkinan menang. Itu ilmunya orang beriman. Terima kasih. Dan tetaplah terus bersama kita, mudah-mudahan kita semua memperoleh banyak kemenangan. Pertanyaan berikutnya, silakan. Saya bersilahkan. Bapak. Terima kasih, Pak Mario. Terima Salam kasih. Super. Salam super. Salam super. Saya Hidayat Suryo dari Jakarta, Pak. Yes, Pak Hidayat. Bagaimana orang yang kita ajak tersenyum itu bisa respon dengan kita, welcome, padahal kita belum tahu kondisinya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hidayat. Sebetulnya ada tanda-tanda pada wajah orang yang saleh. Sebetulnya ada. Maka cara pertama mengindahkan wajah adalah membiasakan diri tersenyum di hadapan Yang Maha Kuasa. Sehingga gurat-gurat yang ada di wajah kita adalah gurat-gurat dari senyum. Coba sekarang saya lepas kacamata saya, ya. Mohon kameranya lebih dekat ke saya, blockingnya. Saya tutup wajah saya seperti ini. Apakah teman-teman bisa lihat saya senyum? Bisa? Dari mana? Mata. Apakah sekarang saya masih senyum? Memang. Ini bukan ciluk ba, ya. Tetapi senyum itu ada juga tandanya di mata. Nah, apakah sekarang saya senyum? Tidak. Jadi ada orang yang bilang selamat, ya, itu enggak selamat. Awas ya itu. Iya. Jadi orang yang betul-betul tersenyum, matanya juga tersenyum. Lihat, berarti kalau Anda mau menjadi pribadi yang ramah, itu bukan dilakukan hanya sebelum ketemu orang. Ramahlah dalam kesendirian Anda. Dalam masa-masa yang sepi, ramahlah. Karena orang yang cerdik, dia tampil berhati-hati di depan orang lain. Tapi orang bijak sangat berhati-hati waktu dia sangat sedang sendiri. Karena dia tahu saat dia sedang sendiri, yang menyaksikannya adalah zat paling penting dalam kehidupannya. Tuhan. Untuk itu, pastikan Anda terus bersama kita. Pastikan Anda terus tersenyum, karena sebentar lagi saya akan segera kembali. Hanya di Mario Teguh, Golden Ways.